sang raja memiliki kekuasaan. Adapun sikap licik syaitan terhadap anak Adam adalah janjinya dengan keburukan dan mendustakan kebenaran. Adapun karunia Allah sang raja terhadap anak Adam adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Maka barang siapa yang mendapati itu di dalam dirinya, maka itu berarti dari Allah. Maka pujilah Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan. Kadang di dalam diri kita ada semacam keyakinan untuk beramal, untuk bersedekah, untuk membenarkan kebenaran. Ada. Nah, itu datang dari Allah. Ada kadang-kadang sebagian orang mendengar ayat, mendengar hadis, dia malah mendustakannya. Yang ada di dalam dirinya malah perasaan tidak percaya, tidak beriman. Maka itu dari syaitan. Coba Bapak Ibu rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, khusus misalkan dalam masalah sedekah. Seorang ketika mau bersedekah, maka dia di dalam dirinya ada semacam keyakinan, ini harta saya sebenarnya, Allah akan menggantikannya, Allah akan memberkahi harta saya. Allah ada semacam di dalam diri perasaan seperti itu. Maka itu datang dari Allah. Ada kalau seandainya kita bersedekah, nanti besok saya bagaimana, ini masih banyak keperluan, saya mau beli kurban tapi saya ingin ini, tapi saya ingin ini. Itu datang dari syaitan. Ya, ini hadis menarik bahwa inna lisyaitani lammatan libni Adam walil maliki lammah. Fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarr wa takdzibun bil haq. Syaitan punya sifat licik terhadap anak Adam dengan cara menjanjikan keburukan. Setiap amalan yang kita lakukan untuk Allah, ngapain kamu mengamalkan? Itu buruk. Ataupun dianggap, misalkan dianggap sesuatu yang tidak modern, perempuan pakai jilbab tatkala pertemuan-pertemuan resmi misalkan, ngapain kamu pakai jilbab? Itu sebuah keburukan, malu-maluin dan semisalnya. Fa'i'adun bisyar wa takdzibun bil haq, yaitu mendustakan kebenaran. Maka itu dari syaitan. Beda dengan kalau dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. I'adun bil khair. Misalkan terbatas nih. Kurban sebentar lagi, duit pas-pasan. Habis kurban, kalau pakai duit kurban ini beli kurban, sehingga tahu nanti bulan depan ada persediaan enggak. I'adun bil khair, insyaallah baik. Itu datang dari siapa? Allah. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan tentang hadis yang kita ingin baca. Itu kemudian setelah mengeluarkan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini. 268. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setelah menyebutkan hadis tadi, beliau baca ayat ini. Artinya ada keterkaitan ayat ini dengan hadis yang baru kita dengar tadi. Bisa dipahami ini ya. Baik, sekarang kita baca ayat yang ke-269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kepemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Al-Baqarah 269. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Lama zakara ahwal al-munfiqina lil-amwal wa anna allaha a'atahum wa manna alihim bil-amwal allati yudrikuna bihan nafaqat wa fitturuqil khairiyah wa yinaluna bihal maqamat as-sunniyah zakara ma huwa afdalu min dhalik wa huwa annahu yu'til hikmata man yasha' min ibadih. Tatkala Allah menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ini sudah ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat-ayat sebelumnya. Allah menjelaskan kondisi orang-orang yang menafkahkan hartanya dan bahwa Allah lah yang memberikan kepada mereka. Ini salah satu kiat mudah atau mempermudah seseorang bersedekah, yaitu harta yang kita miliki itu datang dari Allah. Kalau ada perintah bersedekah, ya berarti itu keinginan pemilik aslinya. Nah, kita sedekahkan, itu maksudnya. Dan bahwa Allah lah yang memberikan kepada mereka, yaitu harta. Dan mengaruniakan untuk mereka harta yang mampu mereka keluarkan nafkahnya di jalan-jalan kebaikan. Dan Allah memberikan petunjuk. Sudah Allah memberikan harta kepada mereka, Allah beri petunjuk agar mereka mau menjalankan harta di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Dan dengan itu mereka memperoleh kedudukan yang mulia. Sesudah mereka bersedekah, mereka dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Di dunia dan di akhirat bahkan. Di dunia dan di akhirat. Ya. Allah menyebut apa yang setelah itu semua, baru Allah menyebut apa yang lebih besar dari hal tersebut. Lebih besar dari pahala bersedekah. Lebih besar dari pahala dilipatkan pahala sedekah sebanyak berapa? 700 kali lipat. Sampai berlipat-lipat besarnya. Lebih besar pahalanya. Yang apa yang Allah akan berikan, apa yang Allah disebutkan ayat dalam ayat ini, itu merupakan lebih besar dibandingkan pahala sedekah. Dan sifat seorang beriman, sebagaimana yang sudah saya sering singgung, bahwa dia tidak puas dengan sedekah. Kemarin di Tanjung, saya punya slogan baru, jangan pernah puas sebelum masuk surga. Jangan pernah puas sebelum masuk surga. Ini penting untuk orang-orang yang mengira dirinya sudah wah, sudah begini, sudah begini, sudah begini. Saya sudah sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Saya sudah begini, saya sudah begini. Ya, akhirnya merasa ujub di dalam dirinya. Maka obatnya jangan pernah puas sebelum masuk surga. Imam Ahmad ditanya, matar rahah, wahai imam, kapan di dunia ini ada istirahat? Kapan manusia beristirahat? Karena Allah berfirman, faidha faraghta fansab, jika engkau telah selesai mengerjakan ini, maka lakukanlah ini. Ya, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah, ketika kakimu pertama kali kamu letakkan di dalam surga, pada saat itulah kenyamanan hakiki, ketenangan hakiki, kenikmatan hakiki. Maka jangan pernah puas sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sama seperti ini, ketika kita mengetahui pahala sedekah luar biasa. Apa pahala sedekah yang sudah kita pelajari? Dapat kebaikan. Kebaikannya berupa apa? Yang sudah kita pelajari. Nah, ini penyebab sebagian orang kadang-kadang malas bersedekah. Enggak tahu keutamaan sedekah. Saya sering mengatakan, dan ini faedah dari Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa salah satu penyemangat beramal adalah mengetahui keutamaan amal itu. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang beramal dengan baik adalah mengetahui keutamaan tersebut. Contoh, beliau pernah mencontohkan berwudu. Kapan kita bisa berwudu yang baik, yang sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi mengatakan hadza wudhu'i, faman tawadda'a nahwa wudhu'i hadza faqad ashaba sunnah. Ini adalah wudhu'ku. Barang siapa yang berwudhu seperti ini maka sungguh telah sempurna sunnahnya, telah sempurna wudhu'nya. Kita ingin kesempurnaan berwudhu. Agar kita semangat berwudhu yang sempurna, kita ketahui keutamaan berwudhu. Keutamaan berwudhu ini. Nah, kita ingin juga termotivasi beramal, bersedekah. Agar kita semangat bersedekah, kita harus tahu keutamaan sedekah. Apa keutamaan sedekah? Itu umum, Pak, yang sudah kita pelajari. Tentunya semua amalan mendatangkan pahala, keselamatan, itu umum. Yang spesifik, yang sudah kita pelajari, diampuni dosa, dikabulkan seluruh keinginan, dilipat gandakan, ini yang saya maksud, dilipat gandakan. Kan sudah disebutkan, berapa lipatan pahalanya? 700 sampai lipatan-lipatan yang begitu luas karena luasnya karunia Allah. Nah, kenapa saya kejar itu dari antum sekalian? Ada tujuannya. Padahal waktunya habis saya mengejar itu. Ada tujuannya agar nanti bisa membedakan, oh ternyata benar hikmah itu lebih utama, lebih besar dibandingkan pahala 700. Pahala 700 saja besar, bagaimana hikmah? Bagaimana bisa membandingkan antara hikmah dengan pahala 700 kalau seandainya kita tidak bagaimana kita bisa membandingkan antara hikmah dengan pahala bersedekahkan harta di jalan Allah kalau seandainya kita tidak tahu pahala sedekah? Paham maksud saya? Bagaimana kita bisa membedakan antara ini perempuan cantik, ini enggak cantik? Kalau seandainya kita enggak tahu ini perempuan, kita cuma tahu cuma satu perempuan, paham? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya apa? Dilipatkan menjadi 700. Orang bersedekah 1.000 menjadi 700.000. Orang bersedekah 1.000.000 menjadi 700.000.000. Orang bersedekah sekian, pokoknya dilipatkan pahalanya menjadi 700. Dan dilipatkan lagi tanpa batas. Itu pahala sedekah. Ada yang lebih utama dari pahala sedekah. Apa itu? Ayat ini. Makanya penulis mengatakan Allah menyebutkan apa yang lebih besar dari hal tersebut. Apa yang lebih besar dari hal tersebut? Hal tersebut aja sebagian orang enggak tahu. Apa hal tersebut yang dimaksud? Hah? Apa? Enggak. Saya bertanya, Allah menyebutkan apa yang lebih besar? Yang lebih besar hikmah dari hal tersebut. Hal tersebut maksudnya apa? Hah? Pahala apa? Pahala sedekah, gitu loh. Ya. Allah menyebutkan hal yang lebih besar karena kenapa saya kejar ini, Pak? Para ulama tafsir banyak penafsirannya tentang hikmah. Ya. Dan kita ingin tanamkan dalam diri kita bahwa hikmah itu lebih besar dari pahala sedekah. Makanya harus ditekankan berkali-kali, berulang-ulang. Pahala sedekah ini, besar itu. Ada yang lebih besar, yaitu hikmah. Nah, begitu loh. Pahala sedekah dapat 700. Dilipatkan lagi menjadi tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipatkan bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Sebagian ulama mengatakan pahala sedekah tanpa batas. Karena di akhir ayat Allah mengatakan wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Dan luasnya karunia Allah tidak terbatas. Tidak ada yang mengetahuinya. Makanya pahala sedekah tanpa batas. Setelah dilipatkan 700 kali lipat, kemudian dilipatkan lagi berlipat-lipat, kemudian tambah tanpa batas. Tetapi itu semua kalah. Kalah besar, kalah baik, kalah agung dibandingkan hikmah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwasanya Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa annahu yu'til hikmata man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa man arada bihim khairan min khalqih, dan siapa yang dia kehendaki kebaikan padanya dari hamba-hambanya. Ini menunjukkan hikmah luar biasa. Bahwasanya Allah, pertama, bedanya hikmah dengan harta. Semua orang punya harta, baik yang beriman, baik yang kafir. Sedangkan hikmah hanya hamba-hamba pilihan yang dikehendaki oleh Allah yang mendapat hikmah. Satu. Yang kedua, orang yang punya harta, dia akan menjadikan hartanya itu adalah amal ibadahnya kalau dia jalankan di jalan Allah. Sedangkan orang yang diberikan hikmah, maka itu berarti pertanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis. Allah menyebutkan apa yang lebih besar dari sedekah, yaitu bahwasanya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Enggak semua orang, tetapi siapa? Yang dipilih, yang dikehendaki Allah saja. Itu terlihat dari situ keutamaan hikmah dari sedekah. Yang kedua, yaitu kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, selesai itu. Dan siapa yang dia kehendaki kebaikan padanya dari hamba-hambanya. Barang siapa yang diberikan harta, maka harta tersebut bisa menjadi bumerang bagi dia di akhirat, bisa menjadi pemberat pahala bagi dia di akhirat, sesuai dengan kepergunaan harta tersebut dalam dirinya. Tetapi siapa yang diberikan hikmah, berarti itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Di situ dilihat. Dilihat dari dua sisi ini, hikmah lebih utama dari sedekah, dari pahala sedekah. Dua sisinya apa? Siapa yang bisa ngulang? Yang pertama, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya saja, tidak semua orang. Sedangkan harta diberikan kepada semua orang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Berarti yang dapat hikmah pasti diinginkan oleh Allah kebaikan. Dan tidak semua yang dapat harta diinginkan oleh Allah kebaikan. Kecuali kalau dia menjalankan harta tersebut di jalan Allah. Nah, di situ letak utamanya hikmah dibandingkan pahala sedekah. Bisa dipahami ini para ikhwah? Ya. Baik, kita baca sekarang. Kemudian penulis menyebutkan apa itu hikmah. Wal hikmatu hiyal ulumun nafi'ah wal ma'arifus sa'ibah wal uqulul musaddadah wal albabur razinah wa isabatus sawabi fil aqwali wal af'al. Hikmah itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini salah satu makna hikmah, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dan dikatakan ilmu yang bermanfaat apabila diamalkan dan didakwahkan. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, dikatakan ilmu yang bermanfaat apabila diamalkan dan didakwahkan. Wal ma'arifus sa'ibah, dan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar. Yang benar tentunya berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sebatas pengetahuan dari perasaan, pengetahuan dari uji coba, enggak. Pengetahuan yang benar maksudnya adalah berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wal 'uqulul musaddadah, dan akal-akal yang dibimbing kepada kebenaran. Nah, ya di sini disebutkan apa? Pemikiran akal yang lurus, yaitu akal yang dibimbing dalam kebenaran, yang lurus, tidak menyimpang, tidak menolak kebenaran. Ya. Meskipun kadang tidak masuk akal, tapi dia senantiasa dibimbing untuk menerima kebenaran tersebut. Di sini diartikan akal yang lurus. Wal albab ar-razinah, dan pemikiran yang matang. Razin, bagus dikasih nama anak Razin, Abu Razin. Itu artinya matang, dan juga ada sahabat yang bernama Abu Razin. Wal albab ar-razinah, yaitu pemikiran yang matang. Wa isabatis sawab fil aqwali wal af'al, dan terciptanya kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Ini hikmah. Ini beberapa arti hikmah. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, pengetahuan yang benar. Yang ketiga, akal yang lurus yang selalu menunjukkan kepada kebenaran. Yang keempat, yaitu pemikiran yang matang. Yang kelima, kebenaran selalu benar dalam ucapan dan perbuatan. Itu namanya hikmah. Ya, itu namanya hikmah. Kita sekarang ingin baca tafsiran dari ulama salaf arti hikmah. Ini kan dari beliau, dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Arti hikmah ada berapa tadi? 5. Ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar, akal yang lurus, pemikiran yang matang, kemudian terciptanya kebenaran dalam perkataan dan perbuatan. Baik, ini 5 tafsiran dari beliau. Kita ingin mengambil tafsiran dari para ulama salaf. Apa itu hikmah? Perhatikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini nanti setelah penjelasan ini, akhirnya kita bisa menimbang apakah ilmu hikmah yang tersebar di tengah masyarakat benar. Karena sebagian kata hikmah ini diselewengkan dari kebenaran. Ya, sebagian orang bersandar dengan ayat ini, akhirnya dia meramal tentang hal gaib. Karena hikmah, kata mereka. Ini ilmu hikmah. Sebagian lagi mengatakan berdasar ayat ini, seseorang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Akhirnya dia disebut sebagai ahli hikmah. Al-arif billah. Ya. Maka lihat, apakah memang penafsiran hikmah sebagaimana yang dikenal di sebagian masyarakat. Lihat di sini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ya'ni al-ma'rifatu bil Qur'an. Hikmah adalah mengenal Al-Qur'an, nasikhuhu wa mansukhuhu, ayat-ayat yang menghapus ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang terhapus dia kenal itu. Wa muhkamuhu wa mutasyabihuhu, ayat-ayat yang tetap dan ayat-ayat yang samar-samar pemahamannya. Dia kenal dan dia paham tentang itu. Ini namanya hikmah. Wa muqaddimuhu wa muakhiruhu, ayat-ayat yang lebih dahulu dibandingkan ayat-ayat yang datang belakangan. Dia kenal dan paham akan hal itu. Wa halaluhu wa haramuhu, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram. wa amsaluhu dan yang semisal dengannya. Dicakup dalam satu ucapan, al-ma'rifah bil-Qur'an. Hikmah artinya adalah mengetahui Al-Qur'an, mempunyai ma'rifah terhadap Al-Qur'an. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tidak dikatakan ahli hikmah kalau tidak faham tentang Qur'an. Tidak dikatakan ahli hikmah kalau apalagi kada bisa baca Qur'an. Ya. Tidak dikatakan ahli hikmah kalau tidak faham tentang nasikh mansukh, ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Tidak dikatakan ahli hikmah kalau dia tidak faham mana ayat yang muhkamat, mana ayat yang mutasyabihat, yang tetap, tegas, yakin dengan ayat-ayat yang penuh dengan syubhat menurut pemikiran manusia. Ya. Adapun syubhat bagi para ulama, maka mereka senantiasa mengetahui ayat-ayat tersebut. Tidak ada syubhat bagi para ulama yang benar-benar ilmunya dalam. Siapa yang tidak tahu ini bukan ahli hikmah. Jangan ngaku-ngaku ahli hikmah. Dia tahu ayat mana yang awalan turunan, yang awal turunnya dengan akhir turunnya, dia tahu. Dia tahu halal haram, apa hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, dia faham. Itu yang disebut dengan hikmah. Ini tafsiran generasi terbaik, ahli tafsir utama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi makna hikmah bukan seperti yang dipahami oleh sebagian. Itu hikmah itu bisa mengenal akan hal gaib, bisa mengetahui kejadian yang akan datang, bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati. Itu bukan itu. Bukan itu arti hikmah. Kemudian para ikhwah, makanya di Abdullah bin Abbas mengatakan al-hikmatu al-Qur'an. Hikmah adalah Al-Qur'an. Artinya semua apa yang ada dalam Al-Qur'an itu berarti hikmah. Siapa yang dipahamkan tentang Al-Qur'an berarti dia diberikan hikmah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas juga mengatakan fa innahu qad qara'ahu al-barru wal fajir. Sesungguhnya Al-Qur'an ada orang yang ahli maksiat membacanya dan ada orang yang ahli kebaikan membacanya. Artinya apa? Ada kadang-kadang Al-Quran dibaca oleh orang-orang fasik, orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya, yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Dia faham, membaca Al-Quran, tapi tidak diberikan hikmah. Nah, itu dia. Ya, tidak diberikan hikmah. Bahkan saya dapat berita dari sosial media bahwa di zaman sekarang lagi ngetren di Eropa, di Barat, ingin tenang dengar Al-Quran meskipun dia tidak beriman. Jadi kalau dulu di earphone mereka ataupun di headset mereka itu adalah musik, sekarang enggak, Al-Quran sambil olahraga dengar Al-Quran. Ya, enggak beriman, hanya untuk ketenangan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau itu yang beliau maksudkan. Kadang ada orang baca Quran al-bar wal fajir. Orang kebaikan ataupun orang buruk. Tapi bukan berarti semua yang baca Quran dibaca diberikan hikmah. Yang diberikan hikmah hanya siapa? Yang paham tentang hukum-hukum dalam Al-Quran, baik nansikh mansukhnya, muhkamat mutasyabihnya, muqaddim wa muakhirnya, halal haramnya, dan semisalnya. Itu yang diberikan hikmah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Mujahid, tafsiran yang kedua. Imam Mujahid mengatakan, ya'ni bil hikmah al-isabatu fil qaul. Hikmah artinya adalah benar dalam ucapan. Benar dalam ucapan. Nah, ini Pak, sebagian kadang-kadang orang memahami keliru. Benar dalam ucapan artinya dia kalau meramal benar. Ini dia. Oh, tafsiran dari mana itu? Dari Imam Mujahid. Mana tafsirannya? Itu Imam Mujahid mengatakan dalam kitab Tafsir Ibn Katsir bahwa makna hikmah adalah al-isabah fil qaul, berarti seorang yang diberikan hikmah oleh Allah adalah orang yang apabila meramal, ramalannya benar. Paham? Paham tergelincir pemahamannya dari situ. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah memang benar. Imam Mujahid mengatakan al-isabatu fil qaul, benar dalam ucapan. Tapi bukan berarti meramal, karena tidak ada hal yang gaib, tidak boleh meramal, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali siapa? Allah. Begitu. Ya. Di kekeliruan sebagian orang kadang-kadang memakai kata hikmah ini untuk hal-hal yang menyimpang dari akidah. Lihat lagi, Imam Mujahid mengatakan yu'til hikmata may yasha. Maksud firman Allah, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Laisat bin nubuwah, walakinnahu al-ilmu wal-fiqhu bil-Quran. Lihat. Yang dimaksudkan hikmah, kata beliau, bukan wahyu kenabian, bukan. Tetapi pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Nah, di sini bantahan juga kepada yang tadi mengatakan, oh, hikmah itu kan maksudnya orang si fulan itu diberi hikmah. Oh, saya datang belum ngomong dia langsung nebak apa yang saya ingin omongkan. Benar lagi. Hikmah ini, ahli hikmah ini orang ini. Maka kita katakan babat dulu dari pertama keyakinan hikmah. Menurut Anda hikmah itu apa? Ya, hikmah tadi seperti itu, kata dia. Yaitu orang mengetahui apa yang di dalam hati manusia. Maka kita katakan makna hikmah bukan itu. Makna hikmah adalah ucapannya benar. Kapan ucapannya benar? Ketika sesuai dengan Al-Quran. Mengetahui, memahami, mengilmui Al-Quran. Itu maksudnya. Bukan meramal gaib. Paham sekarang? Maka ini perhatikan, siapa ahli hikmah? Ahli hikmah yang faham Al-Quran. Ternyata ketika dicoba sebagian yang disebut dengan ahli hikmah, enggak faham Al-Quran. Bahkan sebagian mungkin ada yang tidak bisa baca Quran. Apalagi sampai kepada perkara-perkara yang detil tadi. Tahu nasikh mansukh, itu kan berat itu. Harus tahu hadis. Hukum ini dihapuskan dengan hukum ini. Ya, makan daging bakar dulu harus berwudu. Dihapuskan hukumnya harus berwudu hanya ketika makan onta, meskipun dibakar atau tidak dibakar. Jadi pian dahulu makan yang dibakar itu berwudu. Ya, makan sate, makan ayam panggang, bebek panggang, ya, kambing guling, nyaman banget tuh. Itu berwudu dulu. Ya, hukumnya kemudian datang mansukh, terhapus dengan hadis terakhir. Nah, harus tahu dia itu, ahli hikmah harus tahu. Ya. Ini sebagian disebut ahli hikmah, kadang-kadang bahasa Arab tidak bisa. Baca Quran belepotan. Ya. Nah, maka hati-hati jangan sampai salah tentang perkara hikmah ini. Kemudian Abul Aliyah, ini tafsiran yang ketiga. Al-hikmah khasyiatullah, fa inna khasyiatallah ra'su kulli hikmah. Hikmah, ini tafsiran yang ketiga dari ulama salaf. Hikmah adalah takut kepada Allah. Sesungguhnya takut kepada Allah adalah puncak segala hikmah. Takut kepada Allah. Sesungguhnya takut kepada Allah adalah puncak segala hikmah. Nah, ini pun jangan sampai dimistis-mistiskan. Bagaimana? Contoh. Hikmah adalah takut kepada Allah. Maka sebagian ada yang menyimpangkan makna ini dengan cara bagaimana? Oh, hikmah itu dia ketika dia mencuri itu ahli hikmah. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada manusia. Dia hanya takut kepada Allah. Dari mana pembicaraannya? Karena kalau dia mencuri, maka manusia mengira dia, wah ini buruk, ini jelek, ini ahli maksiat. Padahal dia orang paling taat kepada Allah. Karena dia tidak ingin pujian manusia. Dia ingin pujian Allah. Nah, ini pembicaraan dalam nih. Hah? Ahli hikmah jar itu. Ini pemahaman yang disimpang-simpangkan. Kenapa kita katakan itu menyimpang? Karena bagaimanapun mencuri haram. Ya, mencuri haram. Makanya kalau ada film ya disebut ulama mencuri untuk membagikan kepada orang miskin, enggak boleh, haram itu. Karena mencuri haram. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, misalkan kamu nanti telanjang di depan orang banyak. Ahli hikmah itu. Kenapa ahli hikmah? Karena dia takut kepada Allah. Mau pakai perkataan Abul Ali ya. Dari sisi mana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia biarpun terlihat buruk di hadapan manusia, tetapi hatinya bergantung kepada Allah, takut kepada Allah. Ini salah besar. Pemahaman yang keliru terhadap pemahaman hikmah. Paham enggak yang ulun maksud? Jadi kalau orang bertelanjang dilihat manusia, oh buruklah, buruklah. Tapi kalau seandainya dia tidak mau telanjang, selalu menutup auratnya, nanti dia ada sifat ujub sombong, apalagi sudah berjubah. Ya, apalagi sudah pakai atribut-atribut keagamaan. Sombong di dalam dirinya. Nah, untuk menghilangkan kesombongan itu, telanjang di hadapan orang. Ketika yang disuruh ini murid, sang murid langsung mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah. Kada mungkin ulun ustadzai memakai itu. Menerima saran pian bertelanjang di hadapan orang. Maka sang ustadz mengatakan, kata Subhanallah ikam itu syirik. Kenapa? Karena sudah mengagungkan, bukan mengagungkan dirimu, diri Allah, tetapi mengagungkan siapa? Dirimu. Inilah pemahaman yang diputar-putar. Dan keliru. Kenapa? Karena seorang muslim wajib menutup aurat. Hati-hati ya. Maka hikmah ini banyak orang yang menyimpang darinya. Meskipun kadang-kadang dia memakai pemahaman dari para ulama salaf, tetapi memahaminya keliru. Ya, Abul Aliyah mengatakan al-hikmatu khasyatullah, takut kepada Allah. Kapan orang dikatakan takut? Ketika mengerjakan ketaatan menjauhi larangan, itu namanya takut. Khasyatullah, fa inna khasyatullah ra'su kulli hikmah. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, dia adalah puncak segala hikmah. Kenapa, Pak? Karena orang ketika takut kepada Allah, dia akan dibenarkan ucapannya, dibenarkan kelakuannya, tidak memandang kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak mengucap kecuali yang diridhai oleh Allah. Nah, beda lagi nih kata-kata tidak memandang kecuali yang diridhai oleh Allah. Ada lagi yang menyimpangkan hikmah. Oh, berarti yang memandang itu Allah. Yang dipandang Allah. Maka lari kepada pemahaman wahdatul wujud. Semuanya Allah. Itu hikmah oleh sebagian orang. Bingung kalau pian? Karena otaknya dipakai, diputar-putar untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Paham ya? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. dia tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Kata mereka, berarti yang dia mendengar itu, yang mendengar adalah Allah, yang dengar adalah Allah, semua alam semesta adalah Allah. Ini keliru. Lalu mana khaliq, mana makhluk? Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hikmah khasyatullah, fa inna khasyatullah ra'su kulli hikmah. Hikmah adalah takut kepada Allah. Sesungguhnya takut kepada Allah adalah kepala, sumber, puncak dari setiap hikmah. Pian bisalah mengartikan dengan arti yang baik dan makna yang benar. Apa maksudnya? Sesungguhnya takut kepada Allah puncak setiap hikmah. Apa maksudnya? Barusan saya dengarkan, saya jelaskan tadi. Nah, karena puncak ilmu takut kepada Allah, kata Mas Batya. Karena orang takut akan mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Dan itulah hikmah. Berarti semua perbuatannya benar nantinya. Akibat takut, dia akhirnya menjadi hamba Allah, mengerjakan ketaatan, menjauhi larangan. Ada kadang-kadang sebagian orang mengatakan ahli hikmah, ya, meskipun enggak sholat. Oh, saya dapati itu dengan mata kepala saya langsung. Ini Ustaz, ahli hikmah. Ketika diajak nanya, ketika saya ajak, ayo sholat maghrib, kamu aja duluan, saya sholat maghrib di masjid. Kemudian pulang, dapati orang itu belum sholat, masih duduk saja ngobrol. Kok enggak sholat? Ya sudah, saya sholat dulu. Sholatnya cuma kamu balik ke sana, saya sholat. Sholat sekitar 1 menit, 2 menit di atas kursi. Kok bisa begitu sholatnya? Enggak ada sujud ruku. Ahli hikmah. Nah, ini tidak benar. Ya? Ya? Tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu man utiya hikmah. Manusia yang paling terbaik diberikan hikmah. Beliau ruku, sujud, sampai tatawarrama ka'bahuma. Sampai bengkak kedua tumit beliau gara-gara kelamaan ruku. Orang kalau berdiri mungkin lama masih bisa digerak-gerakkan. Ruku enggak bisa, harus ruku begitu tegak. Makanya di dalam tafsir Imam Nukathir, Maryam alaihissalam, ya Maryam qunuti, wahai Maryam berkunutlah kepada Rabbmu. Imam Mujahid mengatakan al-qunut tulur ruku'i fis shalah. Qunut adalah ruku yang panjang di dalam sholat. Dan itu yang menyebabkan tumit beliau keluar nanah. Dan itu terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai bengkak kedua tumit beliau. Orang yang diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, orang para anak Rasul yang terbaik, Khalilullah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia dari Adam, semenjak Adam sampai manusia terakhir. Tapi begitu ibadahnya. Orang yang paling banyak diberikan hikmah oleh Allah, ahli ibadah. Ini enggak. Hanya sebatas klaim, tidak ibadah, tetapi disebut ahli hikmah. Sudah, jangan dibicarakan. Dia ahli hikmah. Enggak bisa. Harus dibicarakan. Ya. Ini para ikhwah. Nah, kemudian saya menyinggung di sini, apakah hikmah dikatakan orang ahli hikmah kalau sholat di Mekah, sholat Jumat di Mekah? Enggak. Ini perkataan para ulama salaf. Ahli hikmah yang faham Al-Quran, ahli hikmah. Berarti penafsiran Abdullah bin Abbas dengan Imam Mujahid sama, ya kan, paham Al-Quran. Ahli hikmah, pemahaman Abu'l-Aliyah adalah yang takut kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi tafsiran yang lain. Bahkan ini juga tafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ra'sul hikmah makhafatullah. Artinya puncak hikmah adalah takut kepada Allah. Ini tafsiran juga Abdullah bin Mas'ud, sama dengan Abul Aliyah. Lihat lagi. Ibrahim An-Nakhai, al-hikmah al-fahmu, pemahaman. Diberikan hikmah berarti pemahaman. Kadang ada Pak, beberapa yang kita baca belum paham, dibaca sekali belum paham, dibaca dua kali belum paham. Kemudian Allah berikan hikmah. Kemudian Allah berikan pemahaman. Oh, itu toh maksudnya. Ya, bukan berarti pemahaman yang nyeleneh, bukan. Nah, ini penyimpangan lagi nih. Ya, karena Imam siapa? Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai mengatakan bahwasanya al-hikmah adalah al-fahmu, pemahaman. Maka dia memahami ayat seenaknya. Al-Quran seenaknya. Allah misalkan, Allah berfirman, aqimus salata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya sudah. Ya. Kapan sholat? Tadi barusan. Saya ingat Allah. Oh, pemahaman dari mana? Itu yang diberikan hikmah kepada saya. Karena kan arti hikmah apa? Pemahaman, kata dia. Wah, itulah pemahaman saya. Ini keliru. Paham ya? Jadi meskipun kadang orang baca, bacaannya benar, tapi ketika dipahami pemahaman yang keliru, parah. Karena yang namanya sholat harus ada qiyam, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Ya. Nah, lalu, oh itu kan pembicaraannya orang syariat. Orang ahli hikmah enggak. Nah, ini keliru. Berarti Rasulullah orang syariat dong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat beliau selalu ruku, sujud dan semisalnya. Paham para ikhwah? Ini. Kemudian Abu Malik mengatakan al-hikmah as-sunnah. Hikmah adalah sunnah. Ini tafsiran yang keberapa? Karena kelima apa keenam terserah deh. Ya. Abu Malik mengatakan as-sunnah. Hikmah berarti orang diberikan sunnah. Maksudnya amalannya sesuai dengan sunnah. Nah, begitu ya. Dan bukan berarti buat sunnah-sunnah sendiri, enggak. Tapi amalannya sesuai dengan sunnah. Zaid bin Aslam rahimahullah mengatakan al-hikmah al-aql. Hikmah adalah akal, kepintaran. Kepintaran terhadap memahami ayat, memahami hadis, menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal riwayat-riwayat yang begitu banyak, jangan sampai tertukar seperti Imam Bukhari ketika rahimahullah ketika diuji oleh ulama Irak di hadapan kaum muslimin. Wah, ini loh. Orang Bukhara, orang Uzbekistan, Tajikistan yang daerah-daerah situlah. Yang mengaku paling hafal hadis-hadis Rasulullah. Sekarang kita uji. 100 ulama menguji. Yang pertama mengatakan, An fulan, Rasulullah SAW bersabda. Kata Imam Bukhari, saya tidak tahu. Yang kedua mengatakan, An fulan, Rasulullah SAW bersabda. Saya tidak tahu ayat hadis itu. Sampai 100 semuanya mengaku, semuanya Imam Bukhari mengatakan tidak tahu. Wah, kaum muslimin sudah, wah ini ulama apaan, ini hafalannya apaan, kok semuanya tidak tahu. Maka lihat, Imam Bukhari baru mendengar sekali dari angka pertama sampai angka 100. Riwayat-riwayat yang disebutkan tadi baru didengar sekali. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, sebentar, adapun orang pertama yang menyebutkan anfulan, maka hadis yang benar adalah ini. Orang kedua yang menyebutkan hadis anfulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, maka hadis yang benar adalah ini. Didengar pertama kali, diulang langsung 100 kali dengan plus perbaikan. Paham ceritanya? Itu Imam Bukhari. Ya? Tidak seperti sebagian orang pembabal. Ya, pantas beliau mempunyai sahih Bukhari. Dan mudah-mudahan beliau termasuk orang yang diberikan hikmah oleh Allah SWT. Ini para ikhwah. Ya, habis waktunya. Kita cukupkan dulu. Karena ini belum selesai. Pembahasan hikmah panjang dalam tafsir Ibnu Katsir. Penafsiran-penafsiran dari para ulama. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan para ikhwah, ayat ini sering diselewengkan dari kebenaran. ya. Ayat ini diselewengkan bagi orang-orang yang percaya kepada tukang ramal, pada dukun. Ayat ini sering diselewengkan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa sudah sampai makomnya, tidak perlu sholat lagi, dan semisalnya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.